Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab yang ke-41, yaitu babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Dan mereka menetapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya. Pada bab yang mulia ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ada dua poin yang kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab di kitab tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dan yang kedua adalah penjelasan dalil dan di antara bentuk contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama salaf. Kita sedikit murojaah mengulang pembahasan yang telah lalu tatkala kita membahas hubungan bab yang mulia ini dengan kitab tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya hadzal bab minal abwabil azimah, bahwasanya ini adalah bab di antara bab-bab yang sangat agung fi hadzal kitab, di dalam kitab tauhid ini, yang intinya adalah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tauhid. Wa bi khassatin fi hadzal zaman, lebih-lebih lagi pada zaman kita kali ini, li siddatil hajati ilaihi, dikarenakan besarnya kebutuhan kita untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan bab yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan judul dengan membawa firman Allah Ta'ala, yaitu surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka, yaitu orang-orang kufar, menetapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan nikmat-nikmat Allah. Mereka meyakini nikmat yang mereka dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Dijelaskan oleh Syekh Khalusyah di dalam kitab At-Tamhid, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kufar bahwasanya mereka menetapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya. Kemudian Syekh menjelaskan di antara bentuk mengingkari nikmat, yang pertama adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang dia meyakini bahwasanya nikmat yang dia dapatkan itu berasal dari selain Allah. Dan ini mungkin jarang terjadi. Karena orang-orang musyrikin, kufar Quraisy pun meyakini nikmat yang mereka dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah menjadikan sebab atau dia lebih mengutamakan berterima kasih kepada sebab atau wasilah dia mendapatkan suatu nikmat dibandingkan berterima kasih atau menjadikan lebih utama zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada makhluknya, Allah menjadikan perantara-perantara, Allah menjadikan sebab-sebab. Seseorang ya, tatkala dia bekerja di sebuah pabrik, kemudian dia mendapatkan gaji setiap bulannya, hakikatnya yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perantara, dengan sebab dia bekerja di sebuah pabrik. Dan di antara bentuk seorang itu menyandarkan nikmat, dia lebih berterima kasih, dia lebih mengutamakan sebabnya dibandingkan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya yang telah memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia lebih mengutamakan perantara atau sebab, maka ini diantara bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan kewajiban atas setiap hamba untuk mengetahui, kata beliau, bahwasanya setiap nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang kalian dapatkan dari nikmat-nikmat faminallahi, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, "Wa anna kamala at-tauhidi la yakunu illa bi idafati kulli ni'matin ila Allah." Dan di antara kesempurnaan tauhid yang tidaklah akan sempurna tauhid seseorang kecuali dia menyandarkan seluruh nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, berarti menyandarkan nikmat ila ghairillahi, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang dan termasuk dari kesyirikan. Ini sisi munasabah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian beliau mengatakan, "Wa anna thamat al-fadhan yasta'miluha katsirun minan nas." Dan di sana ada lafaz-lafaz, ada ungkapan-ungkapan, ada kalimat-kalimat yang banyak digunakan oleh manusia, yang ternyata di dalam lafaz atau ungkapan tersebut di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini menunjukkan kesyirikan, termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari syirik asghar hukum asalnya. Ya. Maka di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan ya bahwasanya di antara yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid dari ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari bab ini dan bab-bab selanjutnya, sekitar ada beberapa bab ini menjelaskan kesyirikan yang terkait dengan lisan yang di dalamnya ada unsur menjadikan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada penjelasan yang kedua, poin yang kedua, yaitu penjelasan dalil dan di antara bentuk atau contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh ulama salaf. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai judul bab oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Ya'rifuna ni'matallah ay ya'tarifuna bi anna an-ni'ma kullaha min indillah. Mereka, yaitu orang-orang kufar, mereka menetapkan bahwasanya seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat tersebut ya dengan perbuatan-perbuatan mereka al-qabiha, bi af'alihim al-qabiha, dengan perbuatan mereka yang sangat buruk, dengan bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkarinya dengan perkataan hasalat hadhihi ni'mah minallahi bi syafa'atil asnam atau bi syafa'ati alihatina. Kami mendapatkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kami. Ini di antara bentuk pengingkaran nikmat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tatkala mereka mendapatkan nikmat, mereka mengingkarinya dengan mengatakan bahwasanya mereka menyangka nikmat yang mereka peroleh dari Allah ini dengan sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Yang insyaallah kita akan jelaskan ya kesalahan atau kesesatan orang-orang yang mengatakan perkataan yang seperti ini atau yang semisalnya, yaitu yang mengatakan bahwasanya nikmat ini dengan sebab sesembahan syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Wa aktsaruhum al-kafirun, dan kebanyakan dari orang-orang kafir yang mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, yang mana beliau adalah termasuk ulama ahlu tafsir dari kalangan tabi'in, yang beliau membaca mushaf Al-Qur'an kepada seorang sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Mujahid ini setiap satu ayat beliau berhenti dan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsirannya. Jadi setiap satu ayat berhenti dan bertanya kepada Ibnu Abbas apakah tafsir dari ayat tersebut. Mujahid berkata, di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, ma maknahu, apakah maknanya? Apa makna menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Kemudian beliau memberikan misal, contoh, huwa qaulur rajul, yaitu seperti seseorang yang mengatakan, hadza mali waristuhu an abai. Hartaku ini aku dapatkan dari warisan bapak-bapakku. Perkataan ini di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, zahir hadhil kalima annahu la syai'a fiha. Zahir dari kalimat ini ya tidak ada sesuatu di dalamnya. Dalam artian, jika ada seseorang berkata kepada kita, ya akhi, dari mana sampai mendapatkan rumah ini? Kemudian kita mengatakan, oh saya dapat rumah ini dari warisan bapak saya. Ya, tatkala dia menyampaikannya, ada orang bertanya kepada dia, dari mana dia mendapatkan rumah ini? Kemudian dia mengatakan, oh saya dapatkan dari warisan bapak saya. Kalau hanya sekedar khobar saja, maka tidak mengapa, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tapi yang diinginkan oleh Mujahid di sini adalah sang pengucapnya, dia menyandarkan kepemilikan hartanya ini kepada sebab. Dan melupakan al-musabbib, sang pencipta sebab. Ya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, di antara bentuk menyandarkan nikmat itu ada dua. Yang pertama, dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah dalam artian, dia meyakini yang memberikan nikmat adalah selain Allah, bukan Allah. Yang kedua, dia lebih mengutamakan sebab dia mendapatkan nikmat. Yang seharusnya dia mengutamakan zat yang telah memberikan dia nikmat. Dalam perkataan hadza mali waristu an abai ini di dalamnya ada unsur dia lebih mengutamakan menjadikan sebab warisan ini sebagai kepemilikan hartanya dan dia melupakan sang pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita ringkas dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, hukum perkataan hadza mali waristuhu an abai ini hukumnya ada dua. Yang pertama, apabila hanya sekedar khobar, ada orang bertanya kepemilikan harta kita, kemudian kita mengabarkan, oh ini dari harta warisan saya. Dia menyampaikan, ini hanya sekedar khobar saja, ada orang yang bertanya, maka kita kabarkan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Yang kedua, apabila dia menyandarkan kepemilikannya kepada sebab, kepada warisan. Seakan-akan kalau enggak dapat warisan, dia enggak mungkin dapat harta. Berarti dia menyandarkan kepemilikan hartanya kepada warisan dan melupakan sang pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini maka hukumnya adalah syirkun asghar. Bersandar kepada sebab hukumnya adalah syirik asghar. Sebagaimana kaidah yang telah kita pahami tatkala membahas bab yang ke-7 terkait masalah jimat yaitu 3 perkara yang wajib kita yakini tatkala kita mengambil suatu sebab. Jadi antaranya adalah tidak bersandar kepada sebab, namun bersandar kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah. Kalau seseorang dia bersandar kepada sebab, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang asghar. Kemudian yang kedua, waqala Aun ibnu Abdillah. Berkata Aun ibnu Abdillah, yaquluna, yaitu mereka mengatakan, jadi antara perkataan yang di dalamnya ada unsur, menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah perkataan laula fulan lam yakun kada. Seandainya tidak ada fulan, maka tentu tidak akan terjadi yang demikian itu. Seandainya tidak ada satpam, tentu tidak akan kemalingan rumah saya. Ataupun perkataan yang semisalnya. Ya, laula fulan lam yakun kada. Seandainya tidak ada fulan, tentu tidak akan terjadi yang demikian itu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau mengatakan wa hadzal qaul min qa'ilihi fihi tafsin. Perkataan ini dari pengucapnya ini hukumnya terperinci. Yang pertama, in arada bihi al-khabara wa kana al-khabaru sidqan mutabiqan lil waqi fa hadza la ba'sa bihi. Apabila sang pengucapnya ini menghendaki dari ucapannya hanya sekedar khobar saja. Dia mengabarkan suatu kejadian misalnya ditanya, tadi antum lihat enggak kejadian di sana? Oh iya, tadi kalau enggak ada polisi mungkin akan terjadi seperti ini seperti itu. Dia hanya sekedar mengabarkan, ada orang bertanya dia mengabarkan. Dan khabarnya adalah khabar yang jujur sesuai dengan kenyataan. Fa hadza la ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang kedua, wa in arada biha sabab, namun jika pengucapnya menjadikan fulan yang dia sebutkan, laula fulan, ya, seandainya tidak ada fulan tentu tidak akan terjadi ini dan itu, dia jadikan fulan itu sebagai sabab, sebagai sebab, bukan hanya sekedar khabar, ya, tapi dia jadikan fulan yang dia sebutkan itu sebagai sebab, falidzalika thalathu halatin, maka yang demikian ini ada tiga keadaan. Yang pertama, ayakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Apabila sebabnya adalah sebab yang samar, yang tidak memiliki athar sama sekali secara mutlak. Sebabnya sebab yang samar, dia tidak sama sekali tidak memberikan pengaruh athar secara mutlak, tidak ada kaitannya dengan kejadian sesuatu, tidak atau terjadinya sesuatu. Hakikatnya ini adalah bukan sebab, dan sebabnya adalah sebab yang samar. Seperti seorang mengatakan, kalau seandainya tidak ada wali fulan, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Kalau tidak ada, seandainya tidak ada mbah ini dan mbah itu, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Ya, sebagian orang mungkin meyakini sebagian tempat itu dikuasai oleh makhluk gaib. Ya, pantai selatan misalnya dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Kemudian dia mengatakan seandainya tidak ada Nyi Roro Kidul, tentu tsunami akan terjadi ataupun yang semisalnya. Jadi dia menjadikan sebab tersebut adalah sebab yang khafi, yang samar, yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirkun akbar. Karena hakikatnya dia telah meyakini di sana ada seseorang yang dapat mengatur alam semesta. Ya, jadi jika sebabnya adalah khafiyan, sebab yang samar, yang tidak memiliki pengaruh sama sekali secara mutlak, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian yang kedua, jika pengucapnya menyandarkan ila sababin sahihin, kepada sebab yang sahih, yang benar, sabitin syar'an au hissan, yang telah tetap secara syar'i maupun hissi, dalam artian sebab tersebut, sebab yang sahih, terbukti secara syar'i maupun terbukti secara qadari, penelitian secara ilmiah, fahadha jaizun, maka yang seperti ini hukumnya boleh, tapi tidak mutlak. Ya, bisyartin, dengan syarat tidak meyakini sebab tersebut memberikan pengaruh dengan sendirinya, dan juga tidak melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, anda ulangi sekali lagi, ya, jika sebab tersebut adalah sebab yang sahih, yang terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini hukumnya boleh, tapi dengan syarat, ya, dia meyakini bahwasanya sebab tersebut tidaklah memberikan pengaruh dengan sendirinya, dan tidak melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah. Dalam artian tidak ada unsur penyandaran hati kepada sebab. Maka yang seperti ini hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya dia ucapkan seperti ucapan ini, ya, namun ada unsur penyandaran kepada sebab, seperti seorang mengatakan, semalam kalau enggak ada yang ronda ini, tentu rumah saya sudah kemasukan maling. Sebenarnya ini perkataannya hukumnya boleh saja, karena terbukti secara qadari, boleh. Tapi kalau ada unsur penyandaran kepada sebab, maka tidak boleh. Jatuhlah dia ke dalam kesyirikan yang asgar. Tapi kalau dia tidak ada unsur menyandarkan kepada sebab, maka hukumnya boleh. Dan beliau, Syaikh Shalih Al-Utsaimin, membawakan sebuah dalil akan perincian yang seperti ini, bolehnya menyandarkan perkataan dengan laula seandainya kepada sebab ini, yaitu berdalil dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh para sahabat tentang pamannya Abu Thalib. Kemudian beliau mengatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, kata Rasulullah, lakana fi darkil asfali minan nar. Niscaya dia, yaitu Abu Thalib, berada di dalam api neraka yang paling bawah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan, laula ana, seandainya bukan karena saya, ya niscaya Abu Thalib sudah berada di keraknya api neraka yang paling bawah. Sementara kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh dari kesyirikan. Tapi dia menyandarkan ya Abu Thalib tidak mendapatkan azab yang diringankan oleh Allah, yang seharusnya Abu Thalib ini berada di kerak api neraka, tapi dengan sebab syafaat dari beliau maka akhirnya beliau azabnya diringankan. Maka hukum yang seperti ini dibolehkan, yaitu menjadikan orang yang kita sebutkan ini adalah sebab yang sahih, yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Tapi dengan syarat kita tidak meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya dan tidak ada unsur menyandarkan kepada sebab. Walaupun sebaiknya perkataan yang seperti ini dijauhkan. Jadi kalau kita mendapatkan suatu nikmat, hendaklah yang pertama kali kita sandarkan nikmat tersebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadlillah. Ini dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ini dan itu. Ya, seharusnya kita sebutkan dulu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala baru kita menyebutkan sebabnya. Kemudian yang ketiga, menyandarkan kepada sebab yang zahir, sebab yang nampak, namun sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ya. Seperti kalau seandainya tidak ada jimat, seandainya saya tidak memakai jimat, mungkin saya sudah begini dan begitu. Ya. Dia menyandarkan kepada sebab yang zahir, yang nampak, ya, tapi sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirik asghar. Ini perincian dari Syaikh Al-Utsaimin dari perkataan laula fulan lam yakun kadza. Seandainya tidak ada fulan tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Ada perincian dari Syaikh Al-Utsaimin, ana ulangi sekali lagi. Yang pertama, jika pengucapnya hanya menjadikan sebagai khabar, kabar semata, dan khabarnya adalah khabar yang jujur sesuai dengan kenyataan, maka hukumnya tidak mengapa. Namun jika sang pengucap ini menjadikan fulan yang dia sebutkan sebagai sebab, maka dirinci ya ada tiga keadaan. Yang pertama, jika sebabnya adalah sebab yang samar, yang tidak memiliki pengaruh sama sekali secara mutlak, maka hukumnya adalah sirkun akbar. Yang kedua, jika sebabnya adalah sebab yang sahih, yang zahir dan sahih, terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini hukumnya boleh. Tapi tidak mutlak boleh, ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya dan tidak melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menyandarkan kepada sebab yang zahir namun tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Maka ini hukumnya adalah syirkun asghar. Kemudian contoh yang ketiga, waqala Ibnu Qutaibah. Dan berkata Ibnu Qutaibah, yakuluna, itu mereka mengatakan, hadza bisyafaati alihatina. Ini atau nikmat-nikmat ini dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kami. Dijelaskan, annal kufara, orang-orang kufar, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka seperti turunnya hujan, atau mereka mendapatkan perdagangan yang menguntungkan, atau yang semisalnya, mereka menetapkan bahwasanya Allah lah yang memberikan mereka rizki. Kemudian mereka mengingkarinya dengan bentuk mengatakan razaqana dzalika bi syafaati alihatina. Allah memberikan rizki kepada kita ini dengan sebab sesembahan-sesembahan kami, dengan sebab syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Masalan contoh fal uzza, ya. Uzza ini syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Dengan sebab kami beribadah kepada Al-Uzza, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, maka dijelaskan fahaulai, mereka ini orang-orang kufar Quraisy telah menetapkan sababan min abatolil asbab. Telah menetapkan suatu sebab sebatil-batil sebab. Dijelaskan bahwasanya di ucapan yang seperti ini ada dua kebatilan. Ya, tatkala seorang mendapatkan nikmat, kemudian dia mengatakan hadza bi syafaati alihatina, di dalamnya ada dua kesesatan, kerusakan. Yang pertama adalah asyirku. Berarti dia telah melakukan kesyirikan. Dia meyakini, orang ini meyakini tatkala beribadah kepada selain Allah, ini adalah sebab Allah memberikan nikmat kepada diri mereka. Berarti mereka telah melakukan kesyirikan. Dan yang kedua adalah mereka telah menetapkan suatu sebab yang bukan sebab. Bahkan sebatil-batil sebab. Menjadikan kesyirikan sebagai sebab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebatil-batilnya sebab. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu, dan mungkin ya begitu pula dengan orang-orang zaman sekarang ini. Mungkin tatkala mereka melakukan yang namanya sedekah laut, mungkin sedekah bumi ataupun yang semisalnya, kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka di antara mereka mungkin banyak berkata, oh ini berarti tumbal kita diterima. Ya, mereka meyakini turunnya nikmat yang mereka dapatkan ini dengan sebab karena kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, mereka mengatakan atau meyakini, oh dengan sebab sedekah lautlah kami ini akhirnya mendapatkan nikmat, ataupun yang semisalnya. Ya. Kemudian selanjutnya, berkata Abul Abbas, yaitu Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya tatkala menjelaskan hadis Zaid bin Khalid, yang ini sudah berlalu sebenarnya penjelasannya pada bab al-istisqa bil anwa, menyandarkan hujan kepada bintang, yang menyandarkan hujan kepada bintang, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Artinya bahwasanya di antara bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah menyandarkan hujan kepada bintang. Dan sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya, menyandarkan hujan kepada bintang ini hukumnya ada tiga. Yang pertama adalah syirkun akbar. Yang syirkun akbar ini ada dua bentuk, yaitu jika dia meyakini bahwasanya bintanglah yang menurunkan hujan. Yang kedua, jika dia berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Dan yang kedua adalah yang syirkun asghar. Yang syirkun asghar adalah jika dia menjadikan bintang ini sebagai sebab akan turunnya hujan. Dan ini ada sebagian dari para petani yang masih meyakini hal demikian itu. Ya, mereka masih meyakini, sebagian dari mereka ada yang meyakini bahwasanya bintang itu, munculnya suatu bintang tertentu, ya, adalah merupakan sebab akan turunnya hujan. Sementara bintang itu Allah ciptakan bukan sebagai sebab akan turunnya hujan. Allah ciptakan bintang tujuannya hanya untuk tiga hikmah. Yang pertama adalah zinatan lisama, sebagai hiasan langit. Kemudian yang kedua rujuman disyayatin. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk melempar syaitan. Dan yang ketiga sebagai alamat bagi manusia untuk mengetahui arah, petunjuk arah ataupun pergantian musim, baik di darat maupun di laut. Jadi menyandarkan hujan kepada bintang ada tiga. Syirkun akbar, yang kedua syirik asgar, jika menjadikan bintang sebagai sebab. Dan dia masih meyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Dan yang ketiga adalah hukumnya boleh jika hanya menjadikan bintang ini sebagai alamat akan turunnya hujan dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Kemudian di antara perkataan sebagian salaf, qala ba'du salaf, huwa qaulihim, yaitu seperti perkataan mereka, kanat arrihu thayyibah wal malahu hadikan. Hal ini dengan sebab angin yang bagus dan nahkoda yang cerdik. Yakni dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, di antara bentuk pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah apabila mereka berada di atas lautan, yang mereka menaiki sebuah perahu, kemudian berjalan dengan bantuan angin. Apabila mereka selamat dari lautan, keluar menuju daratan sampai ke daratan, maka yang pertama kali mereka puji adalah anginnya dan nahkodanya, ya, supirnya. Mereka mengatakan, mereka mengatakan, oh ini kami selamat ini karena anginnya sedang bagus, cuacanya bagus, dan nahkodanya juga yang orang mahir, sehingga kami bisa selamat sampai daratan. Perkataan ini di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya bagi kita tatkala kita mendapatkan suatu nikmat dengan sebab apapun, hendaklah kita mengatakan hada bi fadlillah, ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah tatkala kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab siapapun, yang pertama kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala, baru kita berterima kasih kepada sebab tersebut, sebab yang menjadikan kita mendapatkan nikmat. Namun kebanyakan dari kita terkadang tatkala mendapatkan suatu nikmat, yang pertama kali kita ucapkan terima kasih adalah sebab tersebut. Maka dalam perkataan yang seperti ini di dalamnya dikhawatirkan ada unsur menyandarkan nikmat kepada sebab. Wa qawluhu, kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsiratin, dan contoh-contoh yang lainnya yang biasa diucapkan oleh lisan-lisan kebanyakan dari manusia, yang mereka mengucapkan suatu ucapan yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, imma mim babi tasahul fi ta'dir, ya imma kemungkinan ya ada unsur meremehkan di dalam mengungkapkan suatu bentuk terima kasih tatkala mendapatkan nikmat, wa imma mim babi su'il i'tiqad, atau mungkin karena jeleknya i'tiqad yang ada pada dirinya. Kemudian beliau menjelaskan fa in kana min su'il i'tiqad fa huwa kufrun yukhriju minal millah. Apabila dia ucapkan perkataan tersebut karena di dalamnya ada kejelekan di dalam i'tikadnya, dalam artian dia menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, dia meyakini bahwasanya selain Allah lah yang memberikan dia nikmat, maka yang seperti ini adalah kufur akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa in kana min babil isaati fi ta'bir ma'al i'tiqadi bi anna Allah wallazi awjada hadha syai', akan tetapi jika sebabnya adalah karena dia jelek di dalam mengungkapkan suatu ungkapan yang mendapatkan suatu nikmat, tapi dia masih meyakini Allah lah yang memberikan dia nikmat, Allah lah yang menjadikan nikmat tersebut, fahada kufrun asgar, maka yang seperti ini adalah kufur asgar, yusamma bi kufri nikmah, dan dinamakan dengan kufur nikmat. Jadi perkataan-perkataan yang tadi kita jelaskan, ya, kalau dia hanya sekedar jika keyakinan dia masih meyakini Allah lah yang memberikan nikmat, tapi karena jelek dia di dalam mengungkapkan terima kasih tatkala mendapatkan suatu nikmat, ya maka yang seperti ini termasuk dari kekufuran yang asghar. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, hendaknya tatkala kita mendapatkan nikmat, hendaklah yang pertama kali kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hada bi fadlillah, hada min rizqillah, atau yang semisalnya. Faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia dan tafsiran dari para ulama, yang pertama bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena lawan dari kekufuran adalah keimanan. Tatkala seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah dikatakan kufur, maka kebalikannya apabila seseorang dia menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keimanan yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana faedah yang kedua, bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah minal kufri billah, ini termasuk dari bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, di dalam ayat dan perkataan ulama salaf, dalilun ala adami jawazi nisbatil asyai ila asbabiha. Dalil akan tidak bolehnya menyandarkan segala sesuatu kepada sebab-sebabnya. Dan yang demikian itu adalah termasuk dari kufur nikmat. Kemudian beliau menjelaskan, li'annahu ma'lumun, karena sudah suatu perkara yang kita ketahui, bahwasanya angin yang baik ini adalah sebab berjalannya sebuah kapal. Kemudian kecerdikan seorang nahkoda ini juga sebab berjalannya sebuah kapal atau perahu. Akan tetapi jika menyandarkan semua itu kepada dua sebab ini, sara dalika minal kufri bi nikmatillah, maka jadilah maka jadilah perbuatan tersebut bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya kufur nikmat ini ternyata banyak terjadi di tengah-tengah manusia, ya, dari ucapan-ucapan mereka tatkala mendapatkan nikmat yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ya, maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah bahwasanya kesyirikan pada umat ini sangatlah samar seperti jejak kaki semut yang berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Terkadang orang yang sudah belajar macam-macam bentuk-bentuk kesyirikan saja, dia masih terkadang melakukannya, apalagi bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Kemungkinan besar dia melakukannya tanpa dia sadari. Kita berlanjut pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-42. Babu qaulillahi ta'ala, yaitu bab firman Allah ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 22. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sementara kalian dalam keadaan mengetahui. Ai ma ja'a fi tafsiri hadhil ayah min aqwali sahaba. Yakni maksud dari bab ini adalah apa-apa yang telah datang penjelasan tentang ayat ini dari perkataan-perkataan para sahabat. Hanya ada dua poin yang insya Allah kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah seperti biasa munasabatul hadzal bab li kitabut tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil dan tafsiran ayat tersebut di surah Al-Baqarah ayat 22 dari ulama-ulama salaf. Kita langsung masuk pada poin yang pertama yang ana ambil dari kitab mulakhas karya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau mengatakan annahu lamma kana min tahqiqi tauhid al-ihtirazu min asyirki billahi fil alfat. Bahwasanya tatkala atau di antara bentuk mentahqiq tauhid yang dengannya seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara sifat-sifat mereka adalah al-ihtirazu min asyirki billahi fil alfat, yaitu menjaga kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, fil alfadhi, di dalam ucapan-ucapan. Wa illam yaqsudhu almutakallimu biqalbihi, walaupun sang pengucapnya dia tidak memaksudkan di dalam hatinya. Ya, jadi dia berusaha menjaga ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, walaupun dia tidak memaksudkan dengan maksud yang seperti itu, tapi dia berusaha menjaganya. Dan ini adalah di antara bentuk orang yang mentahqiq tauhid, yang benar-benar memperhatikan dirinya dari kesyirikan. Sebagaimana sudah dijelaskan tatkala membahas bab yang ketiga, man haqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab, barang siapa yang dia mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Para ulama menjelaskan makna dari tahqiq tauhid adalah tasfiyatuddin, membersihkan agama, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik, baik akbar maupun asgar, dari kotoran-kotoran bid'ah dan dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Ya, maka orang yang seperti ini dia akan berusaha menjauhi segala sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia dari kesyirikan. Di antaranya adalah ucapan-ucapan. Kalau dia ingin berucap maka dia mikir-mikir, apakah di dalam ucapan ini di dalamnya ada unsur kesyirikan? Ya, walaupun mungkin sang pengucapnya tidak memaksudkan hal yang demikian itu. Ya, oleh karena itulah di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, untuk menjelaskan sebagian dari ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur menjadikan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Kita masuk poin yang kedua, yaitu penjelasan dalil dan tafsiran ayat tersebut dari ulama salaf. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini adalah merupakan akhir ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu surat ayat 22, yang mana awal dari ayat ini Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Ya, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan pula ayat yang sebelumnya, karena ini ada hubungan yang sangat erat dengan ayat yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, nadan nasa jami'an al-mu'min wal-kafir wal-arab wal-a'jam. Ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh manusia, baik mukminnya ataupun kafirnya, baik yang Arab maupun non-Arabnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ini adalah merupakan dalil akan umumnya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh kepada seluruh manusia, bukan hanya khusus orang-orang Arab saja. Dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agar seluruh manusia tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'budu rabbakum, hadza amrun minallahi ta'ala bi ibadatihi wahda la syarika la. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna dari u'budu rabbakum, beliau menjelaskan, dan makna dari sembahlah Rabb kalian, ay wahidu rabbakum wa afridu bil ibadah. Ay maknanya, tauhidkanlah Rabb kalian dan tunggalkanlah Rabb kalian di dalam ibadah. Mengapa kita harus tafsirkan yang demikian itu? Dikarenakan li'annal Arab, dikarenakan orang-orang Arab, fi waqti nuzulil Qur'an, kathirun minhum ya'budunallah. Dikarenakan orang-orang Arab yang Al-Quran turun kepada mereka, kebanyakan mereka, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang keyakinan orang-orang Arab yang diperangi oleh Rasulullah beraneka ragam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang beribadah pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kesyirikan, beribadah kepada Allah tapi beribadah pula kepada selain Allah. Dan ada juga di antara mereka adalah kelompok Dahriyin. Ya, kalau kita mungkin seperti orang-orang apa? Ateis. Yang mereka meyakini bahwasanya kehidupan ini, mati dan hidupnya, ya kehidupan ini ditentukan dengan masa. Ada orang yang memang yang seperti itu dari orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kebanyakan di antara mereka adalah beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ya tidak hanya cukup beribadah saja dalam artian yang penting kan saya sudah beribadah kepada Allah berarti cukup, tidak. Jadi makna dari ayat ini adalah tauhidkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Karena kenyataan yang ada, orang-orang kufar Quraisy pada saat diturunkan ayat yang mulia ini, mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalil akan wajibnya beribadah kepada Allah, yaitu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya yang namanya ibadah la tasluhu illa lil khaliq. Yang namanya ibadah tidaklah sah ditujukan kecuali kepada Sang Pencipta. Maka sesuatu yang tidak dapat mencipta tidak sah untuk diibadahi. Sudah kita jelaskan pada bab yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan. Jadi di antara dalil para manusia wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena Allah lah yang telah menciptakan mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, itu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai maknanya, idza dzakartum bi annahu wal khaliq, jika kalian mengetahui, mengingat bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, ya, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka hal yang seperti ini semoga mengingatkan kalian, mendorong kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman di dalam ayat yang ke-22, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasa, dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, wassama'a bina'an, dan langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah lah yang menurunkan dari atas langit ma'an, yaitu matar, hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, kemudian Allah mengeluarkan darinya buah-buahan sebagai rizki untuk kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Ya, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesyirikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan perkataan Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini. Wa qala Ibnu Abbas fil ayah, berkata Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, al-andadu huwa asyirku. Al-andad yang ada di dalam ayat ini maksudnya adalah asyirku, kesyirikan. Akhfa min dabibi namli ala safatin sauda fi dhulumatil lain, yang mana syirik itu lebih samar dari jejak kaki semut di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Kemudian beliau mencontohkan, wahuwa seperti Anda mengatakan, wallahi wahayatika ya fulan wahayati, dan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan juga demi hidupku. Dari perkataan Ibnu Abbas ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaliyun wadihun, syirik yang jelas, dan yang kedua adalah khafiyun, syirik yang samar. Yang jelas seperti menyembeli kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, sujud kepada selain Allah, sesuatu yang dilihat atau didengar. Kesyirikan ya terkait dengan perbuatan atau ucapan. Wa hunaka syirkun khafiyun, dan di sana ada syirik yang khafi. Dan syirik yang khafi ini ada dua tinjauan. Wa huwa nau'ani, ada dua macam atau dua tinjauan. Yang pertama syirkun fil maqasid wan niyat, itu syirik di dalam tujuan-tujuan dan niat. Wa hadha khafiyun li annahu fil qulub, dan ini adalah termasuk dari kesyirikan yang samar karena letaknya di dalam hati. Wal qulubu la ya'lamu ma fiha illallah, dan masalah hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai diri kita pun enggak ngerti. Seperti misalnya tidak ada di antara kita yang memastikan ibadah yang selama ini kita lakukan ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini termasuk dari amalan hati yang paling sulit dipraktikkan. Mudah diucapkan, mudah kita memberikan nasihat dengan keikhlasan, tapi sangat sulit diamalkan. Ya, sehingga ada seorang ulama mengatakan, seandainya seseorang dia melihat keikhlasan di dalam ibadahnya, maka dia butuh keikhlasan yang baru untuk mengikhlaskan keikhlasan yang pertama. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya saya mengetahui ada satu sujud saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya rela untuk mati sekarang. Kenapa ulama tersebut mengatakan demikian? Karena kalau ada suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia orang muslim. Dan amalan itu diterima oleh Allah jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas dan ittiba. Kalau orang muslim pasti dia masuk ke dalam surga. Ya. Menunjukkan bahwasanya ikhlas ini adalah suatu amalan hati, ya, yang kita sendiri pun tidak mengetahui apakah kita sudah ikhlas atau belum. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara contoh kesyirikan yang terkait dengan hati yang letaknya di dalam niat, yaitu seperti riya, sum'ah, kemudian seorang beramal karena dunia dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, syirkun khafiyun, li'annahu la ya'lamuhu katsirun minan nas. Syirik khafi bukan ditinjau dari bentuknya, bukan. Tapi ditinjau dari karena li'annahu, dia dikatakan syirik yang samar, bukan ditinjau dari bentuknya zat kesyirikan tersebut, tapi karena kebanyakan manusia tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah syirik. Wa huwa syirku fil alfat dunal i'tiqad, yaitu syirik di dalam ucapan-ucapan tanpa disertai dengan keyakinan. Oleh karena itulah kita lihat ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan al-andad wa asyirku. Kemudian beliau menjelaskan akhfa min dabi bin namli, lebih samar dari jejak kaki semut yang berada di batu yang hitam pada kegelapan malam. Tatkala beliau mencontohkan, apakah beliau mencontohkan dengan riya dan sum'ah? Enggak. Beliau mencontohkan seperti seseorang mengatakan, wallahi wahayatika ya fulan wahayati. Demi Allah dan juga demi hidupmu wahai fulan dan juga demi hidupku. Ini kesirikan dalam apa? Dalam sumpah. Ya, bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang dia bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Dan syirik dan kafir di sini terkait masalah sumpah, hukum asalnya adalah syirkun asghar. Insyaallah nanti ada penjelasan tersendiri. Di dalam perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, ada dua bentuk kesyirikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan wallahi wa hayatika fiha nau'ani minasyirki. Yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isroku ma'allah biqolihi wallahi wa hayatika. Wa di sini ya, wa yang wallahi, wa yang pertama wallahi ini waw qasam. Wa yang kedua ini bukan waw qasam, tapi waw atof. Aslinya wallahi wa hayatika. Aslinya wallahi wa hayatika. Dan di sini orang yang bersumpah dengan model yang seperti ini, dia telah melakukan kesyirikan bersama Allah dengan menggandengkan waw atop, yang maknanya litaswiyah, mensejajarkan. Ya, mensejajarkan antara Allah dengan makhluk. Dan ini adalah termasuk dari bentuk kesyirikan. Seperti kita mengatakan, Masya Allah wa fulan. Ini kehendak Allah dan juga kehendak fulan. Yang seperti ini hukumnya adalah syirik dalam ucapan, walaupun pengucapnya tidak memaksudkan yang demikian itu. Ya, walaupun pengucapnya tidak maksud yang demikian itu, tapi dia telah melakukan kesyirikan di dalam ucapan. Karena digandingkan dengan huruf wau yang menunjukkan litaswiyah, penyamaan, pensejajaran. Ja'a Muhammadun wa Aliun. Telah datang Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali sama-sama datang. Dia sejajarkan dengan huruf wau. Yang sahih kalau kita ingin mengatofkan yang sahih adalah dengan huruf atof thumma litartib. Masya Allah thumma fulan. Ya, ini kehendak Allah baru kemudian kehendak si fulan. Kalau kita mengatakan wallahi thumma wa hayatika, wallahi thumma hayatika. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh ya. Wallahi thumma hayatika. Boleh? Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Loh kok enggak boleh, Ustaz? Tadi katanya boleh. Kalau dengan kalimat thumma, berarti di dalamnya cuma ada unsur satu kesyirikan. Bahkan kan thumma kan huruf atof. Ya, aslinya wallahi thumma wa hayatika. Ya. Kalau dengan thumma tetap tidak boleh. Karena dia bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tinjauan kesyirikannya hanya dari satu sisi, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sumpah. Hal-hal yang terkait dengan sumpah sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang ke-43 dan bab yang ke-62. Ya, bab yang ke-43 yaitu babu maja'a fi man lam yakna bil halfi billahi. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya bagi orang yang tidak merasa puas terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah. Ya, dalam artian kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, wajib bagi kita untuk ridho. Ya, misalnya ada orang mencuri, ya, kemudian dia kita berprasangka ini kemungkinan orang ini yang mencuri misalnya. Kemudian kita tanya, tapi kita tidak memastikan, tapi kemungkinan mungkin 50%, 50%. Kemudian kita bertanya, "Akhi, antum mencuri ya?" "Wallahi saya tidak mencuri." Tatkala dia mengucapkan "Wallahi saya tidak mencuri," maka kewajiban kita untuk ridho. Nanti dijelaskan pada bab yang ke-43. Kemudian yang bab yang ke-63 adalah babu maja fi kathratil halfi. Itu bab menjelaskan tentang hukum banyak bersumpah. Ya, nanti insyaallah ini ana jadikan satu pembahasan terkait dengan sumpah yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.